ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan kajian atau daurah kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya kuburan adalah merupakan persinggahan pertama kita untuk kemudian menuju kehidupan akhirat. Dan penghujungnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada dua kemungkinan. Kemungkinan surga dan kemungkinan neraka. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari azabnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya sebagai ahlul jannah, mempertemukan kita semuanya di sana sebagaimana saat ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan neraka, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang beberapa sifat-sifatnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa sabdanya menyebutkan tentang sifat-sifat neraka. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha lazo nazza'atan lisyawa." Sekali-kali tidak. "Innaha lazo," sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. "Nazza'atan lisyawa," dapat mengelupaskan kulit kepala. Kita bisa bayangkan bagaimana panasnya api neraka. Ya. Bergejolak, kemudian dapat mengelupaskan kulit kepala. Air yang mendidih saja, kalau kita siramkan atau terkena sebagian dari kulit tubuh kita, itu sudah mengelupas. Apalagi ini api yang bergejolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ke- Kemudian di surat Al-Mudathir ayat yang ke-27 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatan lil bashar lawahatun lil bashar." Tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan saqar? La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak membiarkan sesuatu apapun. Saqar adalah neraka. Siapapun yang masuk ke dalam neraka, maka akan habis, binasa. Tidak ada yang tersisa. Bahkan di sini Allah mengatakan lawahatul lil bashar, pembakar kulit manusia. Lalu di surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah." Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan hiya? Narun hamiyah. Hiya atau neraka itu adalah narun hamiyah, api yang panas. Di surat Al-Humazah ayat yang keempat Allah berfirman, la yunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khutamah. Khutamah adalah neraka. Narullahil muqadah, api Allah, neraka Allah al-muqadah yang menyala. Di surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila al-jahim su'irat, dinyalakan. Jahim adalah neraka. Di surat An-Nisa ayat 10 Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa sayaslawna sa'ira, mereka akan merasakan bagaimana panasnya api neraka. Sa'ir. Di surat Al-Mulk juga demikian Allah menjelaskan, wa atadna lahum 'adzabas sa'ir, kami janjikan untuk mereka bahwa mereka akan merasakan azabus sa'ir, azab neraka yang panas. Di surat Fatir ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Bagi orang-orang kafir disediakan naru jahannam, api jahannam. Sedangkan orang-orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala menempati neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik mereka akan berada di dasar neraka. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian semua kepada api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Kemudian Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innallaha ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka pada hakikatnya memakan api atau memasukkan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan merasakan azab neraka yang sangat panas. Itu diantaranya beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan api neraka. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, maka para malaikat kaget dan membuat semua mereka tersungkur. Sebagaimana disebutkan oleh Maimun bin Mihran, "Lamma khalaqallahu jahannam amaraha fazafarat zafratan falam yabqa fis samawati sab'a malakun illa kharra ala wajhi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jahannam. Jahannam ini menurut sebagian ulama adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyebutkan neraka dengan segala macamnya, segala jenisnya. Jahannam. Seperti halnya Firdaus. Ini sebuah kata yang digunakan untuk menyebutkan surga. Dengan semua tingkatan-tingkatannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jahannam, Allah menyuruh jahannam untuk mengeluarkan hawa panas. Maka tidak satupun malaikat yang ada di langit, yang ketujuh, melainkan tersungkur. Faqala lahumul jabbar jalla jalaluh. Kemudian Allah yang Maha Agung berkata, "Irfa'u ru'usakum." Angkatlah kepala-kepala kalian. "Ama alimtum anni khalaqtukum li ta'ati wa ibadati?" Bukankah kalian sudah tahu bahwa sungguhnya aku menciptakan kalian untuk taat kepadaku dan beribadah kepadaku? "Wa khalaqtu jahannam li ahli ma'siyati min khalqi." Jahannam ini aku ciptakan untuk orang-orang yang bermaksiat dari makhluk ciptaanku, manusia. Faqalu, kemudian para malaikat berkata, "Rabbana la na'manha hatta nara ahlaha." Ya Rabb, kami tidak tenang sampai kami benar-benar melihat penghuninya. Kadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun." Sungguhnya orang-orang yang karena takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada azab neraka, maka mereka senantiasa berhati-hati. Para malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa taat kepadanya, beribadah kepadanya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh jahannam untuk mengeluarkan hawa panas, ini membuat mereka ketakutan. Tersungkur semuanya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya neraka. Betapa mengerikannya neraka dan azabnya. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari ancaman api neraka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita agar melakukan apa saja yang dengan itu kita bisa terhindar dari azab dan ancaman api neraka. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi bin Hatim, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, mastata'a minkum an yastatira minan nar walau bisyikti tamrah falyaf'al." Kata Adi bin Hatim, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang mampu melindungi dirinya dari ancaman api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma, sepotong kurma, falyaf'al, maka hendaknya ia lakukan. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW sekali lagi untuk melakukan amalan-amalan atau segala perkara yang dapat menghindarkan kita dari ancaman api neraka. Dalam hadis riwayat Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa suatu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari ancaman api neraka. Sabi'ina kharifan, dengan jarak 70 tahun. Kemudian dalam riwayat lain, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggeserkan, menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, sejarak 70 tahun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, api neraka memiliki panas yang sangat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menggambarkan bagaimana panasnya api neraka. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Narukum allati tuqidun juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api kalian yang kalian nyalakan di dunia maksudnya adalah hanya satu bagian dari 70 bagian api jahannam." Satu bagian api yang ada di dunia yang kita rasakan bagaimana panasnya itu tidak seperti satu bagian api neraka. Satu berbanding 70. Dengan api yang ada di dunia saja, kita tidak bisa tahan dengan panasnya. Sehingga masing-masing kita menghindarinya. Nah, bagaimana kalau api itu ternyata api neraka, yang panasnya jauh lebih dahsyat? Sehingga orang yang masuk ke dalam neraka sama sekali tidak akan merasakan adanya kenikmatan. Walau sesaat. Dari awal masuk sampai terus di dalam neraka tidak merasakan sedikit pun adanya kenikmatan. Tidak ada jeda. Tidak ada yang namanya istirahat sebentar, sejenak, rehat dari siksa neraka. Tidak ada. Setiap saat terus orang yang masuk ke dalam neraka akan merasakan azab neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tha bi an'umi ahli dunya yaumal qiyamah min ahli an-nar. Fayasbighu fi an-nari sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Sayaqulu la wallah ya rab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'umi ahli dunya yaumal qiyamah, akan didatangkan orang yang mendapatkan kenikmatan ahli dunia pada hari kiamat. Min ahli nar, dan dia divonis sebagai ahli neraka. Lalu dia akan dicelupkan ke dalam neraka. Satu kali celupan saja. Kemudian akan ditanyakan kepadanya, wahai Ibnu Adam, apakah kamu melihat ada satu kebaikan di dalamnya? Apakah kamu pernah melewati ada satu kenikmatan di dalamnya? Dia menjawab, la wallah ya Rabb, tidak. Tidak sama sekali wahai Rabb. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayasbiq sabqatan fil jannah fayuqalu lahu hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddah qat? Fayaqul la wallah ya Rabb. Ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Kemudian didatangkan orang yang serba kesusahan ketika di dunia, namun dia difonis sebagai ahlul jannah. Ia dicelupkan ke surga dengan sekali celupan, dimasukkan sebentar. Kemudian ia ditanya, apakah kamu melihat ada kesusahan di dalamnya? Apakah kamu melewati ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya? Dia menjawab, la wallah ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabb. Ma marra bi bu'sun qat, sama sekali aku tidak menjumpai kesusahan. Sama sekali aku tidak melihat ada hal yang memberatkan di dalamnya. Luar biasa, ini menunjukkan orang yang masuk ke dalam neraka, orang yang masuk ke dalam surga, setiap saat akan merasakan kenikmatan. Ya. Jauh berbeda keadaannya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yu'ta yaumul qiyamah bi an'umi ahli dunya minal kuffar. Fayaqulu igmisuhu fin nari gamsatan fiha. Thumma yakhruju fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka na'im qat? Fayaqulu la ma asabani na'imun qat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang penuh kenikmatan atau mendapatkan banyak nikmat sewaktu di dunia dari kalangan orang-orang kafir. Lalu ia diperintahkan untuk ditenggelamkan sebentar ke dalam neraka. Kemudian setelah itu keluar. Setelah keluar ia ditanya, "Hei fulan, apakah kamu merasakan ada kenikmatan di dalamnya?" Dia langsung menjawab, "La. Ma akhabani na'imun qat." Tidak. Tidak ada kenikmatan sama sekali yang aku rasakan. Qala wa yu'ta bi ashaddil mu'minina dharran wa bala'an fa yuqal igmisuhu fil jannah fa yagmasu ghamsatan thumma yakhruj fa yuqalu lahu ay fulan hal asabaka dharrun qat aw bala fa yaqulu ma asabani dharrun qat wala bala. Lalu didatangkan orang dari kalangan kaum mukminin. Ia banyak mendapatkan cobaan dan ujian sewaktu dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenggelamkan barang sesaat ke dalam surga. Masukkan sebentar ke surga. Kemudian setelah itu ia keluar. Lalu ditanya, "Hei fulan, hal asabaka dharrun qat aw bala?" Apakah ada ujian, mudarat, sesuatu yang tidak disukai yang kamu rasakan di dalamnya? Fayaqulu, ia menjawab dengan tegas, "Ma asabani dhurrun qat wala bala." Tidak ada satu ujian, musibah, mudarat, bahaya sama sekali yang aku rasakan. Begitulah ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sedikit tentang surga dan neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa neraka itu sangat dalam. Neraka itu sangat-sangat dalam. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'a wajbatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadza? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan. Fa huwa yahwi fin nar ila al-an hatta intaha ila qa'riha." Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mendengar ada suara yang jatuh. Suara yang jatuh. Sesuatu yang jatuh kemudian terdengar suaranya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian tahu apa ini?" Kami, kata sahabat Abu Hurairah, menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza hajarun." Ini adalah batu. Batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun sedang menuju neraka sampai sekarang hingga berakhir di dasarnya. Perjalanan batu yang dilemparkan ke dasar neraka itu sudah memakan 70 tahun. Terus sedang menuju neraka hingga kemudian berakhir di dasarnya. Ini menunjukkan dasar neraka itu sangat dalam. Ya. Tempat yang mengerikan, tempat yang jelek, tempat yang buruk. Dan ternyata dasarnya sangat dalam sekali. Kita kalau masuk satu tempat yang tidak menyenangkan, tentu ingin segera keluar darinya. Ini neraka. Neraka. Kita bisa bayangkan kalau seandainya wal'iyadzu billah masuk ke dalam neraka hingga dasarnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan merasakan kehausan, kita akan merasakan kelaparan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam neraka itu ada cambuk-cambuk, ada rantai, ada belenggu yang disiapkan untuk mengazab dan menyiksa penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-21, "Walahum maqami'u min hadid." Dan untuk mereka para penghuni neraka ada cambuk-cambuk dari besi. Cambuk dari besi. Lalu di surat Ghafir ayat yang ke-71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamim." Penghuni neraka itu di leher-leher mereka ada belenggu. Kemudian mereka diseret dengan rantai-rantai. Silhamim di dalam neraka yang panas. Jadi penghuni neraka tidak hanya sekadar merasakan bagaimana panasnya api neraka. Tetapi akan ada di sana cambuk, akan ada belenggu, akan ada rantai. Yang dipakai untuk menyiksanya. Disimpan belenggu di lehernya. Kemudian diseret dengan rantai. Wal'iyadzubillah. Di surat Al-Haqqah ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fi silsilatin dar'uha 70 dhira'." Allah memerintahkan agar penghuni neraka itu dibelit dengan rantai. Belitlah, ikatlah dengan rantai yang panjangnya 70 dhira'. 70 hasta. Kemudian di surat Al-Muzammil ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankala wa jahima." Sesungguhnya pada kami ada belenggu-belenggu yang berat. Wajahiman dan neraka yang menyala-nyala. Panas, kemudian dalam, kemudian akan banyak siksaan, azab di dalamnya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Basri mengatakan, "Ma fi jahannam wadin wala maghar wala gulun wala silsilah wala qaidun illa wasmu sahibiha maktubun alaih." Di dalam jahannam itu tidak ada satu lembah pun, tidak ada satu tempat pun, satu ruangan pun, tidak ada satu belenggu pun, tidak ada satu rantai pun, tidak ada satu ikatan pun, melainkan tertulis padanya nama orang yang akan merasakannya. Ya. Bahkan disebutkan ikhwan fillah rahimakumullah, ketika penghuni neraka itu sudah berada di dalam neraka, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menampakkan awan di atas mereka. Allah menampakkan mereka. Ketika mereka melihat awan, mereka ingat awan yang ada di dunia. Mereka paham bahwa awan ini bisa mengeluarkan air, menurunkan hujan. Maka mereka penghuni neraka ditanya, ya. Mereka penghuni neraka pada waktu itu ditanya, ya ahlan nar ma tashtahun. Wahai penghuni neraka, apa yang sekarang kalian inginkan? Ditampakkan awan di hadapan mereka. Mereka kemudian ingat bahwa ini seperti awan yang ada di dunia. Mereka faham bahwa awan ini bisa menurunkan air. Kemudian ditanya mereka, ma tashtahun, apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka menjawab, nashtahi al-ma, kami ingin air. Nashtahi al-ma al-barid, kami ingin air yang dingin. Mereka kehausan, mereka kepanasan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada mereka berupa timah panas. Ya. Mereka dihujani dengan timah panas, dihujani dengan belenggu, dihujani dengan besi, dengan rantai, dan lain sebagainya. Fatuqu bima nasitum liqa'a yaumikum ha. Rasakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasakan azab, rasakan siksa. Karena perbuatan kalian yang telah melupakan hari ini, hari akhirat. Kalian pantas untuk mendapatkannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Api neraka itu tidak hanya sekedar membakar, mengelupaskan kulit penghuninya, akan tetapi juga akan mampu mengangkat penghuninya. Seperti dikatakan di sini bahwa nyala api neraka itu dapat mengangkat penghuni neraka sampai penghuni neraka itu terbang. Seperti percikan api. Ketika mereka diangkat oleh panasnya api neraka itu, mereka kemudian melihat ahlul jannah. Dan di antara mereka ada hijab, ada penghalang. Ashabul jannah yunadi ashaban nar. Penghuni surga kemudian memanggil penghuni neraka atau berkata kepada penghuni neraka sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-44, angkad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Sungguh kami, kata penghuni surga, telah mendapatkan dan merasakan janji yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kami berikan kepada kami. Ternyata janji itu benar. Ketika penghuni surga memanggil penghuni neraka atau berkata kepada penghuni neraka seperti itu, maka penghuni neraka kemudian berkata kepada penghuni surga, ketika mereka melihat ada sungai, ya, ada sungai yang mengalir di dalamnya air, kata penghuni neraka, an afiru alaina minal ma. berikan kepada kami air. Tapi kemudian malaikat mencambuk mereka dengan cambuk yang terbuat dari besi. Mencambuk mereka dengan cambuk yang terbuat dari besi hingga melantingkan mereka, menjatuhkan mereka ke dasar neraka. Jadi pada awalnya mereka terangkat oleh panasnya api neraka hingga ke atas. Kemudian melihat penghuni surga. Penghuni surga berkata kepada mereka bahwa kami sudah mendapatkan janji Rabb kami. Lalu penghuni neraka berkata kepada penghuni surga ketika mereka melihat ada sungai yang mengalir, beri kami air. Tapi yang didapat adalah cambuk yang terbuat dari besi. Mereka dicambuk oleh malaikat dengan cambuk yang terbuat dari besi hingga menjatuhkan mereka kembali ke dasar neraka. Waliyahubillah. Khawanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.